ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله جميعا معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam mengkaji risalah Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak buah karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu tabaraka wa ta'ala. Kita sampai pada perkataan penulis di antara hadis-hadis tentang fadilah akhlak yang mulia, keutamaan akhlak yang mulia. Kata penulis, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menjelaskan tentang fadilah akhlak yang mulia, menjelaskan tentang karakter mukmin yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum khairukum linisaihim. Kata Nabi yang mulia, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling tinggi, yang paling sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Hadis yang lain yang menunjukkan tentang fadilah akhlak yang mulia, penulis membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling lembut terhadap keluarganya, yang paling lembut terhadap istrinya. Al-Imam Al-Halimi rahimahullahu taala pernah berkata, kata beliau, dalla ala anna husnal khuluqi imanun wa adamahu nuqsanu imanin. Kata Imam Al-Halimi atau Al-Hulaimi rahimahullahu taala, hadis di atas menunjukkan, yakni hadis Abu Hurairah atau hadis Ummul Mukminin di atas menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwasannya kemuliaan akhlak, bagusnya akhlak seorang hamba adalah di antara bukti keimanan, adalah di antara parameter kesempurnaan iman seorang hamba. Sedangkan hilangnya akhlak yang baik tersebut atau kurangnya kualitas akhlak seorang hamba merupakan pertanda kurangnya iman yang ada dalam hatinya. Jadi parameter ya, tinggi dan rendahnya iman seseorang bisa terlihat dengan akhlaknya. Ini kata Imam Al-Hulaimi rahimahullahu taala. Tatkala seseorang akhlaknya masya Allah, akhlaknya baik, ya, maka ini pertanda akan kebaikan imannya. Namun tatkala seseorang akhlaknya buruk, maka itu pun pertanda akan kekurangan imannya. Wa annal mu'minina yatafawwatuna fi imanihim fabaduhum akmal imanan min ba'din. Kata Imam Al-Hulaimi rahimahullahu taala, hadis di atas juga adalah sebagai dalil bahwasanya orang-orang beriman mereka bertingkat-tingkat dalam kualitas iman mereka, berlebih kurang dalam kualitas iman mereka. Sebagian kaum mukminin lebih sempurna imannya daripada yang lainnya. Sebagian kaum mukminin lebih baik imannya daripada yang lainnya. Wa min thamma kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa likaunihi akmalahum imana. Dan dari sini juga kita bisa mengambil satu faidah bahwasannya Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi yang mulia adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Kenapa? Karena kita sepakat bahwasannya manusia yang paling sempurna imannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesempurnaan iman akan melahirkan kesempurnaan akhlak. Iman yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Maka kita meyakini bahwasanya manusia yang paling baik akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah manusia yang paling baik imannya. Kemudian kata Imam Al-Hulaimi rahimahullahu taala, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik muamalahnya bersama istri-istrinya, yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Maknanya kata beliau, aiman yu'amiluhunna bisabri ala akhlaqihinna wa nuqsani aqlihinna wa talaqatil wajhi wal ihsan. Maknanya bahwasannya seorang mukmin yang terbaik adalah orang yang bermuamalah dengan istri-istri mereka ya di atas kesabaran, bersabar di dalam menghadapi perangai istrinya, bersabar di dalam yakni menyikapi kekurangan akal dari istri-istri mereka. Orang yang bermuamalah dengan istrinya dengan berusaha menampakkan wajah yang ceria dan berusaha memberikan ihsan dan kebaikan kepada istri-istri mereka, itulah sosok suami yang terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami-suami yang mampu memberikan yang terbaik di dalam muamalah bersama istri-istri mereka, menampakkan wajah yang ceria, akhlak yang mulia, ya, memberikan kebaikan kepada istri-istri mereka, itulah sosok suami yang terbaik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, di antara hadis yang menunjukkan fadilah akhlak yang mulia adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ini di antara misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik di tengah-tengah manusia. Di dalam riwayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kata penulis, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, faba'athahu Allahu azza wa jalla liyad'uwan nasa ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa yunziruhum sayyi al akhlaqi wa sayyi al a'mal وقد دعاهم إليها قولا وفعلا. Kata penulis, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia, untuk mendakwahkan manusia kepada akhlak-akhlak yang mulia dan kepada amalan-amalan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia dari akhlak-akhlak yang buruk dan amalan-amalan yang buruk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendakwahkan dua perkara tersebut dengan lisan dan perbuatan beliau alaihi salatu wasallam. Jadi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam sudah mengajak manusia kepada jalan-jalan kebaikan, kepada akhlak-akhlak yang mulia, kepada amal-amal kebajikan. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam sudah memperingatkan manusia dari segala macam perangai yang buruk, akhlak yang buruk, dan amal-amal yang buruk. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam mengajak manusia dengan lisan dan amal perbuatan beliau. Amma qawlan, adapun dengan lisannya, faqad takatharat anhu al-ahadith fil hathi 'ala al-akhlaq al-kamilati wal adab ar-rafi'ati wal hathi 'alayha wa bayan ma a'adda Allah li ahliha min ath-thawab al-'azim wal ajr al-jazil. Adapun dengan lisannya, maka sungguh sangat banyak hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kaum mukminin, yang menganjurkan orang-orang beriman untuk berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan adab-adab yang mulia. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam memotivasi setiap orang-orang beriman agar mereka berperangai, berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Dan Nabi yang mulia juga menjelaskan, ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi setiap mukmin yang berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ini semua dalil, ya. Ini petunjuk yang sangat nyata. Bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana dakwah Islam menyeru manusia kepada akhlak-akhlak yang baik. Nah, maka sangat disayangkan kalau seandainya ada di antara kaum muslimin, ya, apalagi yang dia mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlaknya jauh dari akhlak Islam, perangainya jauh dari perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mengklaim mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan akhlak beliau kita tinggalkan? Ya, kemuliaan perangai beliau tidak kita amalkan. Nah, maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada akhlak yang mulia. Wa amma fi'lan, adapun dengan amal perbuatan, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk berakhlak yang mulia dengan amal perbuatan beliau. Faqad kana qudwatan lil alamin bima wahabahu Allahu minal khuluqil kamil wal adabir rafi'. Kata penulis, adapun dengan amal perbuatan, maka beliau alaihi salatu wasalam adalah teladan terbaik, qudwah hasanah bagi semua umat manusia, ya, dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala hibahkan kepada beliau. yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang ketinggian akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh wahai Muhammad, engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi dari Rabbul Alamin tentang keagungan dan ketinggian akhlak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. An Sa'ad ibni Hisham ibni Amir, dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, beliau berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mendatangi Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu, maka aku bertanya kepada Aisyah, aku bertanya kepada beliau, ya Ummul Mukminin, wahai ibunda kaum mukminin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibunda kaum mukminin, kabarkan kepadaku tentang akhlak dan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pertanyaan yang sangat besar, yang sangat agung. Bertanya tentang karakter dan akhlak manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sosok manusia yang paling tahu tentang seluk-beluk akhlak dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa jawaban Aisyah? Beliau berkata, qalat kana khuluquhu al-Qur'an, sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Wahai Sa'ad, kalau seandainya engkau ingin tahu bagaimana akhlak Nabi, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baca Al-Qur'an. Dari awal sampai akhir, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama taqra Al-Qur'an, tidakkah engkau membaca Al-Qur'anul Karim? Qaulallahi azza wa jal, yakni firman Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan wahyu Rabbul Alamin. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek nyata dari kandungan Al-Qur'anul Karim. Qala Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan makna ayat di atas. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa ma'na hadza, makna ayat tersebut, annahu 'alaihi salam sara imtithalul qur'ani amran wa nahyan sajiyatan lahu wa khuluqan tatabba'ahu. Makna ini ungkapan di atas bahwasannya menjalankan petuah Al-Qur'anul Karim baik berupa perintah ataupun larangan sudah menjadi tabiat, ya, sudah menjadi fitrah yang tidak terpisahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sudah menjadi akhlak dan karakternya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Rasulullah, perangainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu persis seperti Al-Qur'anul Karim. Apa yang Al-Qur'an perintahkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan. Apa yang Al-Qur'an larang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Dan semua praktek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah praktek nyata dari Al-Qur'anul Karim, dari Kitabullah Azza wa Jalla. Wa taraka tab'ahu al-jibilli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tabiat, ya. Tabiat apa? Yani sebagai manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tabiatnya, ya, demi menjalankan kandungan Al-Qur'anul Karim. Famahma amarahu al-Qur'an fa'alahu. Maka setiap perkara yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahma nahahu anhu tarakahu. Dan apa yang dilarang oleh Al-Qur'anul Karim maka ditinggalkan dan dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna bahwasannya Al-Qur'an adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tabiat beliau, karakter beliau tidak lepas dari Al-Qur'anul Karim. Hadza ma'a ma jabalahu Allahu alaihi min al-khuluqil 'adzim min al-haya'i wal-karami was-syaja'ati was-safhi wal-hilmi wa kulli khuluqin jamil. Ya. Dan ditambah dengan akhlak-akhlak yang mulia yang lain yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi untuk berjalan di atas akhlak tersebut. Seperti apa? Seperti rasa malu yang terpuji sifatnya, seperti yakni kedermawanan, seperti keberanian, ya. Seperti yakni mudah memaafkan dan penyantun di dalam menghadapi berbagai macam rintangan, dan setiap akhlak-akhlak yang indah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua akhlak tersebut ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama thabata fi sahihain an Anas radhiyallahu anhu qala, sebagaimana datang di dalam as-sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Anas bin Malik khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, di mana Anas pernah berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyara sinin. Aku pernah berkhidmat, ya, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. 10 tahun berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama qala li uffin qat. Maka selama itu 10 tahun, dalam rentang waktu 10 tahun aku bersama Nabi, aku membantu beliau, berkhidmat kepada beliau, Nabi yang mulia tidak pernah berucap sekalipun kepada aku kalimat uff, ah, atau kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan ketidakridhaan seseorang, ya, terhadap ini pelayanan pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Nabi, berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Nabi yang mulia tidak pernah menampakkan, ya, ini perasaan yang menunjukkan ketidakridhaan seseorang terhadap perbuatan pembantunya, pelayannya. Maka lihat, ya, pribadi-pribadi kita yang selama ini kita bermuamalah dengan yakni pembantu rumah tangga kita. Lihat, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita terapkan akhlak tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Tatkala kita bermuamalah dengan orang-orang yang berkhidmat membantu kita di rumah, ya, jangankan membentak, jangan memarahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uff, ah." Enggak pernah kata Anas bin Malik. "Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu." Nabi yang mulia enggak pernah mengatakan sesuatu yang aku kerjakan, ya, diprotes oleh Nabi, "Kenapa kamu melakukan itu wahai Anas?" "Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu." Dan Nabi yang mulia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan, ya, "Kenapa engkau enggak kerjakan ini dan itu wahai Anas?" Ini di antara testimoni, ya, seorang sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya semenjak Nabi hijrah ke kota Madinah, tidak pernah, ya, mengeluarkan kata-kata yang menyinggung hati pelayannya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sesuatu, ya, baik sutra ataupun yang lainnya, yang lebih lembut dibanding telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara, ya, yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala shamamtu miskan wala itran kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, aku tidak pernah mencium aroma misik, ya, aroma minyak wangi atau yang sejenisnya, yang lebih wangi, yang lebih harum daripada aroma keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih wangi, kata Anas, daripada aroma misik, daripada aroma minyak wangi yang paling wangi sekalipun. Ini menunjukkan, ya, bagaimana ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketinggian perangai dan akhlak Nabi di hadapan manusia-manusia terdekat beliau alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua, ya, sebagai umat beliau, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi, yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang kita ikuti secara mutlak melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua meyakini bahwasanya beliau adalah qudwah terbaik kita, ya, dalam kehidupan dunia. Nah, maka kewajiban kita adalah berusaha untuk mempelajari perangai Nabi, mempelajari akhlak-akhlak beliau, untuk kemudian kita amalkan dan kita dakwahkan kepada orang lain. Ya, tunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang muslimah adalah manusia-manusia yang paling terbaik dalam masalah akhlak. Karena panutan kita adalah manusia terbaik dalam hal akhlak. Jangan sampai kita mengklaim cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun akhlak kita sangat jauh dari akhlak manusia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayah, ma'unah, pertolongan dan kekuatan untuk